Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nahnu fi aqsamil qiyas. Anqasim al-qiyas ila al-jali wa khafi. Ma ta'rif al-qiyas al-jali? Tayyib, ma thabatat 'illatuhu بنص أو إجماع. النص قد يكون نصا ماذا؟ قد يكون نصا صريحا وقد يكون بالإيماء والإشارة والتنبيهات طيب أو يعني ما ثبتت علة بنص أو إجماع أو كان أيوة مقطوعا به بنفي الفارق بين الأصل والفرع كان مقطوعا فيه مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع طيب الثاني الخفي طيب اقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Kala Syekh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Thamin Rahimahullah Ta'ala Al-Thani wal-Khafiyu Ma sabatat khillatuhu Bistimbatin Walam yukta' fihi Binafil fariqi Baina al-asli wal-far'i Indak walam yukta' Ya Indana walam yujam Indak yukta' Baik مثاله قياس الأسنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل بجامع الكيل إن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر بأن البر مطعوم بخلاف الأسنان طيب الخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يجزم فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس خفي يعني قياس yang tersembunyi tidak terang tidak jelas ya tidak tampak terang khafi tersembunyi baik dari kata khafa yakhfa nah khafi baik yaitu yang illatnya ditetapkan berdasarkan istimbat istimbat itu artinya kesimpulan hasil analisis hasil ijtihad walam yujzam fihi dan tidak pada naskah yang dibaca tadi walam yuqta fihi yani walam yuqta fihi artinya tidak dipastikan secara yakin tidak diketahui secara yakin nah semakna ya ini walam yujzam fihi tidak dipastikan padanya Yukta artinya tidak diketahui secara yakin. Jadi jizam yang ini dipastikan. Ya, padanya binafil kharif ibn al-asul al-fara. Tidak diketahui secara yakin. Tidak dipastikan. Padanya ternafikannya pembeda antara al-asul dan al-fara. Jadi tidak meyakinkan. Ya, tersembunyi. Samar. Karena penetapan illatnya pun hanya hasil istimbat, hasil kesimpulan pribadi seorang mujtahid. Bukan illatnya itu bukan sesuatu yang ditetapkan oleh nas, ya, baik nas shari atau isyarat tadi, bukan pula ijma, dan bukan pula sesuatu yang diketahui secara yakin yang dipastikan ternafikannya perbedaan antara asal fara'. Adapun ini, ya. Demikian, khafi. Baik, oleh karena itu lemah. Sekarang telah kita lewati, kias ini lemah. Nah, dicontohkan, qiyasul asnani ala al-bur fi tahrim ar-riba. Qiyas al-asnan, al-asnan disyarah, dijelaskan di syarah Syekh Al-Faizin. Al-asnan ma'ruf 'inda al-Arab. Al-asnan ma'ruf 'inda al-Arab. Wa huwa shajarun saghir. Waqaf 'alayhi syarh. Sam? Waqaf 'alayhi mawjud. Syarah. Al-asnan ma'ruf 'inda al-Arab wa huwa shajarun saghir. Yai bas. Wajad? Al-asnan ma'rufun 'inda al-Arab wa huwa shajarun saghirun tabasattu. Nah. Al-asnan ma'rufun 'inda al-Arabi wa huwa shajarun saghirun yaybas. Yaybasu atau yujabbasu. Nah. Yujabbasu. Yujabbasu thumma yudaqqu. Yuyabbasu thumma yudaqqu min jinsi sabun. Min jinsi as-sabun alladhi tughsalu bihi as-thiyab. Alladhi tughsalu bihi as-thiyab. Wa hadha al-asnan, wa hadha al-asnan يباعوا بالكيل. وهذا الأسنان يباعوا بالكيل. Nah, jadi al-asnan yang dikias kepada bur ini, ya, asnan ma'ruf 'inda al-Arab, dikenal di kalangan bangsa Arab. Wa huwa syajarun saghir, ya, tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil, bukan tumbuhan besar. Tumbuhan kecil, yuyabbasu, prosesnya dikeringkan, ya, dikeringkan sampai mengering, thumma yudaqqu, kemudian ditumbuk, ya, yudaqqu ditumbuk untuk dihaluskan. Min jinsi as-sabun, termasuk sejenis dengan sabun yang dijadikan sebagai bahan pembersih, ya, dalam mencuci pakaian, fungsi deterjen. Nah, ini sama sebenarnya as'anan ini semua fungsinya sama dengan sidr. Fungsinya sama dengan sidr. Dengan daun bidara. Nah, sama dengan daun bidara. Yaitu memiliki daya bersih, ya, seperti deterjen, seperti sabun. Nah. Sama. Sidr, daun sidr juga begitu prosesnya. Dikeringkan sampai mengering. Kemudian ditumbuk halus. Nah, kemudian dicampurkan dengan air dalam mandi, dalam mencuci. Ya. Jadi itu fungsinya seperti sabun. Nah, asnan ini diperjualbelikan dengan cara ditakar. Diba'u bil kail. Diperjualbelikan dengan cara ditakar. Nah, baik. Al-asnan ini dikias kepada bur dan dumbur dalam hal pengharaman riba. Artinya, asnan ini dikatakan salah satu barang ribawi yang jika diperjualbelikan dengan yang sejenis asnan dengan asnan, maka berarti dipersyaratkan dua hal, ya dan biadin, harus serah terima langsung kontan tanpa ada yang tersisa sedikit pun supaya tidak terjatuh dalam riba apa? Riba nasiah, ya, riba perundaan, dan harus sawaan bisawain, harus sama nilainya dalam hal ini dengan kail. takaran. Jadi takarannya harus sama. Sekian liter dengan sekian liter. Tidak boleh ada selisih sedikit pun. Supaya dia terjerumus dalam riba fadl. Ya. Jika ditukar atau diperjualbelikan dengan yang berbeda jenis. Tapi sama illatnya. Sama illat hukumnya. Ya. Sama-sama dikail misalkan, sama-sama ditakar, maka ya asalkan ini yang mendapat ini, jika lihatnya sama meskipun berbeda jenis, maka dipersyaratkan ya dan biadin, harus serah terima langsung kontan, tidak boleh tertunda. Tetapi boleh ya, boleh berbeda nih nilai takarannya. Nah, karena berbeda jenisnya, boleh beda nilai takaran, tapi harus jalan biadin. Nah, al-buru bil-buru ila akhiri, yadam biadin, sawan bisawan yadam biadin, wa idha akhtalafat hadil ajnasu, jika berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah semua kalian, idha kana yadam biadin, dengan syarat tetap kontak. Langsung syarat terima tanpa ada pendanaan. Itu maksud di sini. Terkait dengan barang ribawi, ya, yang dibahas. Nah, asnan, jadi dianggap barang ribawi dengan kias kepada bur. Bijani'il kail dengan illat yang menggabungkan antara keduanya, sama-sama ditakar. Nah, sekarang, bagaimana dengan kias ini? فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. Maka sesungguhnya at-ta'lil, penetapan illat, faktor hukum, ya, dengan al-kail, bahwa faktor hukumnya menyebabkan bur, gandum bur, tergolong barang ribawi karena ditakar, sehingga al-asnan juga yang diperjualbelikan dengan cara ditakar berarti dikias kepadanya dengan illat ini tadi karena sama-sama ditakar, ya, penetapan illat tersebut tidaklah tetap berdasarkan nas. Tidak ada nas yang sharih, yang gamblang secara jelas menetapkan bahwa illat gandum bur termasuk barang ribawi karena ditakar. Tidak ada pula dengan ima isyarat tambih dari satu nas memberi isyarat ke sana, tidak ada. Tidak ada pula ijma, karena ini masalah khilafiyah yang panjang, masalah khilafiyah yang panjang, masalah barang-barang ribawi. Bahkan ada mazhab yang tidak boleh ya mengkias sama sekali, cukup dengan nas saja, selainnya tidak bisa. Nah, ada yang mengkias bahkan dengan kias yang khafi seperti ini. Nah, walam yuqta' fihi binafi al-fariq bain al-asl wal-fara', dan tidak diketahui pula secara yakin, secara pasti ternafikannya pembeda antara al-asl dan al-fara'. Siapa sekarang yang bisa memastikan ya ternafikannya pembeda antara gandum bur dengan al-asnan, padahal bur adalah makanan pokok, ut al-balad, ut al-nas, makanan pokok. Sementara asnan sejenis dengan sabun, bukan makanan. Pembersih, dan pembersih dalam mencuci. Kan jauh kan? Nah. Jadi sulit. Idil minal id karena minal jaiz, karena hal yang boleh ayu farraqa bainahuma, bisa saja ya, karena bisa saja dibedakan antara keduanya bi annal burra mat'um, bahwasanya gandum bur adalah makanan pokok, to'am, ya, bikhilafil asnan, berbeda dengan asnan, bukan makanan. Dia adalah berfungsi deterjen sabun. Nah, jadi memang ini khafi, oleh karena itu da'if. Wahada al-mazhab, di hadal mital, itu da'if. Mazhab ini pada contohnya juga da'if. Yang rajih, illa faktor hukum barang ribawi pada gandum bur dan gandum syair adalah kaunuhuma ta'aman, البلد ويدخر. Nah, posisi dan tumbuh dengan syair sebagai makanan pokok yang di senantiasa disimpan, ya, dalam waktu yang lama, karena makanan pokok yang selalu dibutuhkan. Itu pada pembahasan fikihnya pada barang ribawi. Nah, baik. Qasid, qiyas asy-syabah. Qiyas asy-syabah. Min al-qiyas ma yusamma bi qiyas asy-syabah wa huwa ay taraddada far'un baina syabah. Imma an naqul qiyas asy-syibhi aw qiyas asy-syabah. Syibhun aw syabahun. Nah. Ini hadzal lughah. Syibhun atau syabah. Baik. ومن القياس ما يسمى بما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك يملك نعم هل يملك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد مترددا بينهما وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب أنه أو إنه نعم أيما أرجح أنه أو إنه حيث الأرجح يضاف إلى الجملة نعم حيث إنه طيب عندكم ماذا أنه ها عندك إنه أنا صوبت في نسختي أنه لكن صوبته إنه على ما رجحنا في النحو حيث الأرجاء يضاف إلى الجملة نعم إذن بكسرة الهمزة إنه أو الكلمة نعم فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ومن حيث أنه يباع إنه أيضا سواء ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ولا من إنه عندي ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث نعم وفي نعم وفي جميع النسخ النخ الأخرى ولا يودع كما لديكم ولا يودع ولا ما فيه ولا يرث ها ما في ها لا يوجد كلمة جملة ولا يرث يوهب ها ماذا عندك؟ ويوقف ويوهب ويورث ها؟ ماذا قال في الشرط؟ بدلها من قال هذا؟ بدلها هكذا؟ اقرأ من الله ولا coba dibaca agak jauh ke depan jangan langsung ke situ kalimat nadau badalaha nadau badalaha wala yarithu berarti dibenarkan oleh beliau tadinya wala yudau Kata beliau di syarah, wa nadau badalha, dan kami letakkan sebagai penggantinya, wa la yarithu. Wa yudmanu dinaskana wa la yarithu. Wa yudmanu wa yuratu wa la yarithu wa yudmanu bil qimati wa yatasarrufu fihi yushbihul bahimata. ويتصرف فيه يشبه البهيمة. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة. أيوة. أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. طيب. وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. طيب. قياس الشبه ياسو الشبه أو الشبه يأتو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم. Ada فرع yang mau dikias itu yataraddad, dia berbolak balik, ya, berputar-putar antara dua asal, ya, antara dua asal, apakah mau dikias ke asal yang ini atau asal yang lainnya. Itu ada dua asal yang menjadi ajuan, dia ya taraddad far bainasnya, dia diragukan dikias kemana gitu, ke asal yang ini atau yang itu, karena dua asal tersebut mukhtalifai al-hukm, berbeda hukumnya, berkemungkinan yakni taraddad itu kan berbolak-balik gitu. Taraddud itu berbolak-balik antara dua asal, ke asal ini, bisa ke asal ini, ke asal itu, jadi begitu. Sementara dua asal itu berbeda hukum, mukhtalifai al-hukum. Wa fihi syibhun bi kullin minhuma, fihi syibhun syabahun bi kullin minhuma, dan pada fara ini ada kesamaan, kemiripan dengan masing-masing dari dua asal itu. Nah, fayulhaqu bi aktsarihima syabahan bih atau syibahan bihi. Nah, maka dia diikutkan kepada yang terbanyak, terdominan keserupaannya dari dua asal tersebut. Contoh seorang budak, apakah ya dipertanyakan dari segi hukum kepemilikan, hal yang liku bitamliki, budak itu kan harta yang dimiliki oleh tuannya. Dia hak milik, dia sendiri adalah hak milik tuan. Nah, dia adalah mal, ya, harta yang dimiliki oleh seorang sayyid yang menguasai dia, memiliki dia. Nah, jadi pada dasarnya budak itu tidak punya hak kepemilikan jika dia bekerja, jika dia menghasilkan, maka otomatis itu milik tuannya. Tetapi pertanyaannya, hal yang likubit tamlik, apakah budak itu bisa memiliki suatu harta dan itu menjadi hak miliknya dia dengan cara at-tamlik, yakni tuannya memberi dia hak kepemilikan. Qiyasan 'alal hur. Ya, dengan cara dikias kepada al-hur, sebenarnya halnya orang merdeka, ya, bisa memiliki. Aw la yamliku qiyasan 'alal bahima, atau dia tidak bisa memiliki meskipun ada tamlik, ya, berdasarkan kias kepada hewan. Idza nazarna ila hadain al-aslain, jika kita memperhatikan kepada dua asal ini, al-hur wal bahimah, satu hur merdeka, satu bahimah hewan, yang mana yang lebih kuat dia diilhaq, disamakan dengan orang merdeka sehingga bisa memiliki dengan tamlik, atau disamakan dengan bahimah lebih mirip dengan bahimah sehingga dia tidak bisa memiliki bahimah hewan meskipun ditamlik. Ada orang pernah mengatakan kepada hewannya, saya beri kamu hak milik, nih uang miliki, yang enggak bisa hewan. Nah budak ini seperti hewan seperti itu, sehingga tidak bisa memiliki meskipun ditamlik, atau dia seperti hur bisa memiliki. Wajadna, kami mendapati ya, annal abda mutaraddidun bainahuma, atau wajadna innal abda mutaraddidun bainahuma, kami mendapati bahwa budak itu ya berbolak-balik antara endak anna wa inna, wajadna annal abda. Nah ini kan sebenarnya jumlah ismiyah ini fi mada yasud masadda maf'ulai wajadna. Naam. Itu jumlah jadidah apa dari awal kalimat wajadna innal 'abda mutaraddi bainana. Baik. Kami mendapati bahwa budak itu berbolak-balik di antara keduanya. Min haitsu innahu insan, ditinjau dari segi dia insan bukan binatang. Insanun akil, dia manusia, insan yang berakal. Yuthabu wa yu'aqabu, diberi pahala, dihukum jika bersalah, ya dapat dosa. Wa yunkahu, dinikahkan. Wa yutlaku, ditalak jika dia wanita, ya. Nah, jika dia laki-laki berarti yutaliq, kan begitu, bisa mentalak istrinya. Kalau dia wanita, amah ya, tidak ditalak pada suaminya. Nah, yakni wayangkihu berarti sini. Wayangkihu wa yutalliqu. Nah. Insanun aqil yusabu wa yu'aqabu wayangkihu wa yutalliqu. Nah, lebih tepat itu. Wayangkihu yakni dia bisa menikah. Punya hak menikah budak itu. Dengan izin tuannya, jika diizinkan, nah, bisa menikahi. Baik. Wa yutalliq, dan dia bisa mentalak istrinya. Nah, begitu. Berarti kan dia insan. Nah. Dari sisi ini yusbihul hurra. Dari sisi ini dia menyerupai orang merdeka. Wa min haitsu innahu yuba'u, dan dari segi dia diperjual belikan, ya, dijual. Wa yurhanu, dijadikan rohan, barang jaminan, gadaian. Wa yuqahu, diwaqafkan. Wa yuhabu, dihibahkan. Wa yurathu, diwarisi. Ya. Seperti harta diwarisi. Nah, menurun ke ahli waris. Nah, wala, sebaliknya wala yarithu. Sebaliknya dia tidak bisa mewarisi. Sebaliknya dia diwariskan tapi tidak bisa mewarisi. Nah, wa yudmanu bil qimah. Dan budak itu, ya, jika terbunuh, jika dibunuh, maka dengan suatu kejahatan dia dibunuh, maka pembunuhnya yang melakukan kejahatan kepadanya itu wajib mengganti, ya, dengan qimah, dengan nilai sesuai harga jualnya. Nah, tuan pemilik budak ini minta ganti rugi kepada pembunuhnya. Kamu salah membunuh budak saya. Ya. Baik. Kamu salah membunuh budak saya. Budak saya ini, woi. Budak saya ini terlatih, terpelajar, pandai menulis, pemberani, berilmu. Wah, harganya mahal ini. Kalau dijual sekian satu. Dijualnya 10 juta ini. Nah, maka diganti, bayar 10 juta. Nah, begitu. Beda dengan hur, kan orang merdeka kan bukan dinilai dengan begitu, karena hur itu merdeka tidak disebut-sebut kata, tapi dia kan. Nah, orang merdeka itu jika terbunuh, maka diat, bayar diat. Nah, ada ketetapan diat. Sayyid. Nah, ada ketetapannya. Adapun ini sesuai harga jualnya. Jika budaknya ini bodoh, tidak tahu menulis, penakut lagi, dan ini misalkan kan murah harganya. Nah, ya cuma berapa gitu. Ajib. Itu. Jadi seperti hewan. Seperti hanya hewan, orang dijahati, dibunuh sapinya. maka dia minta ganti rugi. Nah, ganti ruginya senilai hewan ini kalau dijual berapa harga jualnya, maka dibayar senilai itu. Nah, berarti kan ada kesamaan dengan budak, budak kesamaan budak dengan hewan dari sisi ini. Nah, wa yatasarrafu fi. Nah, wa yatasarrafu fi, dan dia diambil diperlakukan, diambil tindakan padanya. Nah, disuruh bekerja ini, disuruh bekerja itu. Nah, dia tidak yatasarrafu fi, dia diperlakukan ya oleh tuannya sesuai keinginan tuannya. Nah, yatasarrafu fi. Jadi tadi mau dijualkan, mau dihibahkan, terserah tuannya mau di ya, wakafkan di dan seterusnya. Berarti dari sisi ini yusbihul bahimah. Dari sisi ini menyerupai hewan. Nah, waqad wajadna, sama dengan ini. Innahu waqad wajadna innahu min haitsu at-tasarruful maliyyu aktsaru syabahan bil hamima bil bahima. Kami mendapati bahwa sesungguhnya budak itu ditinjau dari segi at-tasarruf al-mali, tindakan ya, tindakan ya, perlakuan terhadap harta, ya, lebih dominan, lebih mayoritas keserupannya dengan hewan. Fayulhaqu biha. Jadi kesamaannya dengan hewan jika ditinjau dari segi at-tasarruful mali, tindakan ya terhadap harta lebih mirip dengan hewan, maka dia pun diikutkan dengan hewan. Nah, berarti dia tidak bisa memiliki harta meskipun dengan tamlik berdasarkan ini. Wa hadzal qismu min al-qiyas dha'ifun. Maka qism ini, jenis qiyas ini ya, lemah, idza laisa bainahu bainal asl 'illatun munasibatun. Karena tidak ada antara fara' dengan al-asl illatun munasibah, satu illat yang munasibah, yang selaras ya, siwa, selain annahu yushbihu fi akthar al-ahkam, selain bahwasanya budak itu menyerupai hewan pada mayoritas hukum-hukumnya, ma'a annahu yunazi'uhu aslun akhar ya, bersama dengan itu sesungguhnya hal tersebut diselisihi oleh asal yang lain. Nah, sehingga ini lemah. Baik. Jadi ini cocoknya kemana? Ke jali atau ke khafi? Jadi hasil istimbal. Tidak ada juga al-qawl bi nafyi al-fariq, ya kan? Dia cocok ke sana, ke mana? Ke khafi, ya. Sehingga di sini letak kelemahannya. Nah, barakallahu fiikum. Nastafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.